السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الزكاة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه خير الطبقات. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. الصائمين والصائمات رحمكم الله. Salah satu persoalan pokok ekonomi adalah scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan ini biasanya disebabkan karena ketersediaan alam atau sources sering tidak seirama dengan keinginan dari manusia. Kita akan melihat bagaimana positioning puasa Ramadan dari sisi ini. Ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik. Ketika kita baru saja membaca perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah 183 tentang puasa, yang disebut itu sebagai kewajiban, bahkan ditegaskan tidak hanya kepada kita diwajibkan, tapi juga umat terdahulu. Tapi di ayat berikutnya, Al-Quran sudah berbicara tentang fidyah, tentang konsumsi yang kita harus share kepada pihak lain. Hadirin sekalian, salah satu ajaran penting dari berpuasa adalah efisiensi. Karena secara konsumsi, idealnya kita di bulan Ramadan ini jauh lebih kecil daripada bulan-bulan lain. Idealnya biaya hidup kita untuk konsumsi di bulan Ramadan ini, atau living cost kita di bulan Ramadan, idealnya memang lebih bisa kita tekan dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Walaupun pada realitasnya biasanya malah sebaliknya. Ya. Karena ada sasaran pokok yang ingin diantarkan oleh puasa Ramadan, yaitu pengendalian diri. Salah satunya adalah pengendalian kita berkonsumsi. Maka Nabi SAW memberi contoh iftar yang afdol itu dengan air zam-zam dan satu atau tiga butir kurma. Karena kalau kita bisa melakukan ini, tentunya ada alokasi kita bisa arahkan kepada sosial fund, dana sosial. Dan kita tahu bahwa puasa juga adalah pengendalian diri dalam artian antara keinginan dan kebutuhan yang memang seringkali tidak bertemu, antara wants dan needs. Kita lebih banyak memang diarahkan kepada keinginan-keinginan kita, atau dalam bahasa agama, syahwat kita, ketimbang memenuhi yang sebetulnya itulah kebutuhan kita atau needs kita. Grafik antara wants dan needs ini memang tidak pernah bertemu dan similar. Untuk itu hadirin rahimahumullah, Al-Quran menganggap penting perhatian orang-orang yang berpuasa itu pada masalah-masalah ekonomi, karena memang salah satu pesan moral ibadah puasa adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang cukup memperhatikan aspek ekonomi Ramadan dan memiliki empati kepada orang-orang lainnya. Hadirin, pada awalnya bahkan puasa Ramadan ini merupakan salah satu pilihan dari dua pilihan yang Allah berikan kepada umat Islam yang berada di Madinah masa itu. Allah memberikan pilihan, di bulan Ramadan ini kamu boleh melakukan ibadah puasa sebagaimana yang kita lakukan sekarang, atau kamu boleh tidak berpuasa hanya membayar fidyah saja. Itulah asbab nuzul dari 184. Ayyamun ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Para mufassirin mengatakan orang-orang yang merasa berat berpuasa dalam artian umum ayat ini boleh bayar fidyah saja. Bagaimana kalau kita lihat apple to apple antara puasa dengan membayar fidyah yang sebetulnya secara nominal itu sangat murah buat kita. Tapi mengapa nilainya kemudian Allah samakan? Walaupun kemudian ayat ini dimansuh. Mengapa pula ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Tirmidzi di mana Nabi menyatakan dengan tegas bahwa hanya dengan sepiring nasi saja Anda memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka sungguh pahala orang yang berpuasa itu akan juga kau peroleh sama dengan apa yang dia dapatkan. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi annahu la yanqusu syai'. Banyak kita yang mungkin di hari-hari akhir di bulan Ramadan ini memang lebih aktif untuk melakukan ibadah ritual. Kita beriktikaf, kita mengejar agar khatmul Quran, kita membangunkan anak-anak kita di waktu malam, yang itu memang merupakan sunnah Rasul. Tapi sebetulnya itu hanya merupakan setengah dari sunnah Rasul. Karena di sela-sela beliau keluar dari masjid selesai beriktikaf, di 10 hari terakhir Ramadan biasanya justru beliau berkeliling ke rumah-rumah sahabat, menengok orang-orang fakir miskin, menengok anak-anak yatim dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang puasa salah satu pesan moralnya adalah kita memberikan empati atau perhatian kepada fakir miskin. Cuma memang realitasnya, saya ulangi, karena kita umumnya belum bisa berpuasa sebagaimana diarahkan oleh Al-Quran, justru di tanah air kita ini, bulan Ramadan, dalam tanda kutip, seringkali menambah musibah untuk fakir miskin. Apa yang kira-kira saya maksud dengan hal ini? Umumnya, menjelang bulan Ramadan, harga-harga kebutuhan pokok naik. Betul. Umumnya, menjelang Lebaran, itu kenaikan bisa 2-3 kali lipat. Saya yakin Anda yang hadir di sini, secara statistik sangat lebih paham dan fakih terhadap hal-hal ini daripada saya. Bisa jadi stimulan dari semua ini karena apa? Karena cara berpuasa kita yang tidak sesuai dengan fisdurnya Nabi. Bahwa kita ternyata berpuasa itu umumnya hanya bisa mengendalikan makan dan minum di siang hari saja, tapi setelah acara yang sangat kita tunggu di stasiun televisi setiap hari, yaitu Adzan Maghrib, maka kemudian pengendalian itu menjadi bobot. Dan kita justru berkonsumsi kadang-kadang melebihi hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Saya yakin juga, maaf ibu-ibu, kalau bulan puasa itu belanjanya ya, yang biasanya cukup di tentengan itu yang warna biru atau merah itu 3 tenteng. Tapi kalau bulan puasa saya yakin 1 troli gak cukup. Apalagi mau Lebaran, yang biasanya kita bapak-bapak mungkin ke hypermarket, ke Carrefour dan lain-lain, cukup kita dorong 2 troli atau 1 troli. Tapi saya yakin, ini mohon maaf, kecuali yang sok pertama ini kecuali. Itu biasanya 3 trolinya juga nggak cukup. Ya syukur-syukur kalau 2 trolinya untuk sedekah. Tapi ini kita lihat, kalau ini terjadi, sebagaimana hukum ekonomi, supply demand, ketika kebutuhan kita meningkat di bulan Ramadan ini terhadap berbagai kebutuhan barang dan jasa, maka tentunya ini menstimulasi harga akan naik. Dan itulah yang kemudian membebankan para fuqara dan masakin, sehingga mereka sering saya dengar langsung, Ustaz, kalau bulan puasa kita malah menjadi lebih susah karena harga-harga barang naik, padahal pendapatan kami ya kalaupun naik, naiknya tidak signifikan, kata mereka. Hadirin rahimakumullah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun mengatakan bahwa puasa ini adalah ibadah rahasia antara hamba-Ku dengan Aku, tapi efek dari puasa ini diharapkan kita memiliki kesalehan sosial. Karena memang jelas sekali bahwa ibadah-ibadah puasa ini, dan kita lihat rangkaian kaitan antara ayat Al-Quran mengenai puasa dengan ayat-ayat tentang zakat, sedekah dan lain-lain memang sangat berkaitan. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol aku lakukan? Nabi tegas menjawab pertanyaan itu, sekalipun belum selesai orang itu bertanya, Nabi katakan as-sadaqah tu fi Ramadan, sedekah yang engkau berikan di bulan Ramadan. Kita bertanya, mengapa Nabi menyampaikan itu? Karena kalau kita memang melakukan puasa dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan fitur yang Nabi arahkan, maka setiap kita pasti memiliki alokasi dana, sekalipun sedikit. Kenapa? Karena standar kebutuhan pokok ini pada bulan ini akan menurun. Dan oleh karenanya kita akan bisa melakukan sedekah, sekalipun mungkin secara nominal tidak besar. Jadi kalimat Nabi ini sangat universal. Tapi memang sayangnya sekali lagi, ya, tanpa tunjangan THR kita tidak bisa bersedekah biasanya. Tanpa tunjangan, ya, ada income yang lain-lain, umumnya kita tidak bisa melakukan kepedulian itu, hadirin rahimakumullah. Puasa yang pertama tetap mengarahkan kita untuk berproduksi secara baik. Bahkan tarikh menyebutkan, sejarah Islam menunjukkan, justru pada saat Ramadan lah perang-perang besar dalam Islam terjadi. Dan dari sisi yang lain, dari sisi distribusi, bulan Ramadan memang diharapkan di mana umat Islam itu mampu mendistribusikan kekayaan mereka, manfaat-manfaat dari aset mereka kepada pihak lain. Dan di bulan Ramadan ini memang sangat diharapkan agar kemudian kita, konsumsi kita kendalikan. Karena basis dari konsumsi kita nanti akan berakhir pada alam. Pada alam. Apa yang kita makan, yang kita konsumsi itu umumnya berasal dari alam. Kalau seandainya konsumsi kita meningkat, maka bisa jadi terjadi eksploitasi terhadap alam. Tapi sebetulnya yang diharapkan Allah, ketika kita berpuasa, maka alam pun berpuasa sesaat untuk mereka bisa tumbuh dengan normal, mereka bisa berkembang dengan baik. Dan inilah yang diharapkan oleh Nabi SAW, bahwa bulan Ramadan ini 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya ampunan, dan 10 hari yang ketiga adalah ikhkom minan nar. Secara filosofi, inti berpuasa ini tidak diharapkan hanya dinikmati oleh kita orang-orang yang beriman saja. Tapi diharapkan juga hikmah puasa ini dirasakan oleh semesta alam. Ini tadi yang saya sampaikan, karena memang hanya kultum. Kultum itu kan kalau di pesantren, kuliah terserah antum. Ya. Tapi di kita mungkin kuliah 7 menit, karena waktu kita istirahat sampai setengah satu. Intinya ini saya sampaikan, bahwa sangat dominan perintah moral, ekonomi di bulan suci Ramadan. Bagi kita yang tidak mampu berpuasa atau kita mendapatkan dispensasi, maka solusinya harus solusi finansial, yaitu fidyah. Bahkan kita harus berhati-hati, sekalipun secara finansial kecil, apa yang disebut dengan zakat fitrah. Ada sebuah hadis, sekalipun sebagian muhaddisin mengatakan hadis ini tidak sahih. Nabi mengatakan, zakat fitrah itu sangat menentukan puasanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau seandainya ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sekalipun puasanya sempurna, tapi belum membayar zakat fitrah, maka ibadah puasa itu mu'allaqun bainas samai wal ardh. Ibadah itu floating, mengambang di antara langit dan bumi dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri ibadah Ramadan ini, hadirin rahimakumullah, kita diminta untuk menggembirakan orang-orang yang berkekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.